Salawatan bersama dengan kami Al-Karamah datang dari Kota Mangga. Salam kami untuk Dewan Juri dan Ahli Ukhti pecinta Nabi. Salam kami untuk Dewan Juri dan Ahli Ukhti pecinta Nabi. Oh yeah. Anniversary-nya yang kelima, semoga tambah jaya. Bersama band Inai Fas punya, kita ramaikan bersama. Inai Fas kencong semakin jaya, Nafas kencang semakin jaya selamanya. Yeah. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. Soon.